semua jalan yang kususuri. Hati kecilku batal, untuk apa putus asa? Masih banyak jalan terbentang jauh di ujung sana. Namun apalah dayaku, aku hanya orang biasa yang memiliki hanya satu cinta suci untuk dirinya. Sedangkan diriku tak membuat salah, mungkinkah ku tak sanggup memberi yang melebihi? Oh, oh, oh, oh. Haruskah di sini ku menutup pintu hatiku? Haruskah di sini aku membatasi? Membuat salah.